Mitra bisnis, keberhasilan bisnis sejumlah perusahaan lokal di pasar dalam negeri yang sangat besar memicu mereka untuk mencari perluasan pasar baru di luar negeri untuk dapat menjadi pemain di pasar global. Di samping juga membantu mendukung Indonesia sebagai negara investor. Pasar Afrika yang banyak memiliki negara berkembang baru menjadi potensi tersendiri yang dilihat pengusaha dalam negeri. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, sektor bisnis apa saja Mas yang juga bisa menjadikan perusahaan Indonesia menjadi pemimpin pasar di Afrika dan juga bisa mendukung swasembada? Sektor-sektor yang berhubungan dengan consumers, mirip seperti di kita, itu saya percaya itu doing well. Kemudian yang kedua juga natural resources, karena lahan mereka itu masih butuh sekali untuk investor masuk, misalnya kelapa sawit atau gula. Nah, saya tuh melihat bahwa kita juga harus merubah cara pikir kita mengenai konsep self-sufficiency, swasembada. Swasembada itu jangan dipikir dalam konteks hanya harus diproduce domestik, tapi bisa juga kita invest di luar, kemudian kita masukkan ke dalam, tapi pemiliknya adalah Indonesia. Itu swasembada juga. Maksud saya gini, orang kadang-kadang kalau berpikir mengenai self-sufficiency, ada kebutuhan di dalam, itu barangnya betul-betul misalnya beras atau apa, itu betul-betul harus diproduksi domestik. Tapi juga mungkin kita bisa lihat misalnya dalam konteks kenapa nggak kita buka lahan di Kamboja, Bulog gitu ya, lahan di Kamboja, terus kemudian invest di sana. Jadi kalau kita kebutuhan impor berasnya, kita beli dari Bulog sendiri. Dan itu adalah milik Indonesia juga, cuman lokasi produksinya di luar Indonesia. Cara pikir mindset mengenai self-sufficiency itu juga saya kira perlu dirubah. Nah ini misalnya Nigeria, kita bisa bicara mengenai kebutuhan CPO kita, not necessarily harus diproduce di sini gitu. Tetapi orang Indonesia yang punya di Nigeria misalnya. Begitu juga gula. Jadi Indonesia sudah harus naik kelas menurut saya berpikir dalam konteks sebagai pemain regional. Ini negaranya kan sudah mulai maju, masa iya kita jadi jago kandang terus? Itu yang saya lihatnya. Kita mindset itu yang pelan-pelan saya kira kita harus rubah. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.